bolehkah kita menikah dengan jin dan meminta tolong kepadanya? Tolong jelaskan. Alhamdulillah, para wanita dari kalangan manusia cukup banyak. Mau mencari wanita salihat itu masya Allah banyak sekali. Para akhwat, ya, jangan mencari masalah. Nah, ya, jangan mencari masalah. Dalam hal ini masyarakat ikhwah rahimakumullah, memang terjadi khilaf. Terjadinya khilaf di kalangan para ulama menunjukkan bahwa kadang-kadang seperti ini bisa terjadi. Ya. Kadang-kadang bisa terjadi. Wallahu alam hakikatnya bagaimana? Ya. Kadang ada yang cerita. Nah, yang jelas terjadi. Namun yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah manusia itu condong kepada sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasuttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, dari jenis yang sama. Nah. Jadi pernikahan itu dari jenis yang sama. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berhujjah dengan ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan harus dari sama jenis. Jin sama jin. Manusia dengan manusia. Tidak diperbolehkan manusia nikah dengan hewan. Maka tidak diperbolehkan manusia menikah dengan jin. Kata beda jenis. Nah. Dan subhanallah, tujuan dari pernikahan itu kan mendatangkan mawaddah, rahmah. Gimana kalau nikah dengan jin? Nah, mungkin ya, ketika bertemu dengan dia, dengan wanita jin misalnya, ya, dia menampakkan keadaan yang cantik di hadapan, tapi itu bukan bentuk aslinya. Ya. Bentuk aslinya wallahu ta'ala alam. Ya. Yang jelas manusia tentunya secara fitrah tidak akan condong. Sehingga menghindari perkara-perkara yang seperti ini itu lebih selamat. Selamat untuk ya keluarga kita, anak-anak kita, dan juga repot pembagian warisan nanti gimana itu. Nah.